berjumpa. Apa kabar tu gadis? Aku rindu padamu, wajahmu lalu membayang. Hey, masihkah kau ingat waktu kita bertemu? Ucapan erat tanganmu, kau senyum malu padaku. Aku rindu padamu, wajahmu selalu membayang. Hey, masihkah kau ingat waktu kita bertemu? Ucapan erat tanganmu, kau senyum malu padamu.